Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bab 12 dari buku Mulia dengan Manhaj Salaf. Ini harus dekat. Bab 12, syubhat-syubhat seputar dakwah salaf dan bantahannya. Syubhat itu dari syibah. Syibah itu artinya mirip. Mirip. Fulan syibhul Allan, Abdullah syibhu Abdullah. Abdullah yang ini mirip sama Abdullah yang itu. Jadi ada kemiripan. Syubhat artinya mirip-mirip antara yang benar dengan yang salah. Bagi orang yang kurang ilmu, yang salah itu dia kira benar, yang benar dia kira salah, karena mirip-mirip. Kalau ada orang atau dua orang mirip-mirip, kadang menimbulkan kerancuan di benak orang yang melihat mereka. Misalnya ketemu di WC nyari barang, ketemu dengan si Abdullah. Karena barangnya di WC enggak ada, pindah ke Iwal. Ketemu sama Abdurrahman, yang Abdurrahman itu mirip Abdullah. Maka terjadi kerancuan di benaknya. Loh, tadi ketemu di WC, sekarang ketemu lagi di Iwal. Jadi ada kerancuan. Antum pindah juga atau bagaimana? Enggak, saya memang dari tadi di Iwal. Kok tadi saya ketemu dengan orang, kayaknya antum tadi ketemu di BC. Enggak, saya dari tadi di sini kok. Sehingga syubhat itu juga kita bisa maknai kerancuan. Atau samar-samar. Atau pengkaburan. Atau pembenaran. Gara-gara kemiripan tadi, sehingga menimbulkan kerancuan, menimbulkan kesamaran dan pengkaburan. Itu namanya syubhat. Baca. Sesungguhnya pokok bahasan membatas syubhat dan sanggahan terhadap ahlul bid'ah, terutama yang berkaitan dengan dakwah salafiyah, adalah bahasan yang mulia dan penting sekali. Karena dakwah salafiyah adalah dakwah Islam yang murni yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dipahami oleh para sahabat dan dilanjutkan oleh para ulama ahlus sunnah sepanjang zaman sampai hari ini. Dakwah salafiyah bukan dakwah yang baru, tetapi dakwah salafiyah adalah kelanjutan dakwah Islam yang dipahami dan diamalkan oleh generasi yang terbaik dari umat Islam yang telah mendapat jaminan dari Allah dan Rasulnya. Pemimpin dakwah salafiyah adalah Rasulullah SAW. Sebetulnya masalah syubhat, sanggahan, serta protes yang dilontarkan orang-orang kafir, munafik, dan ahlul bid'ah adalah masalah yang sudah ada sejak zaman dahulu, serta sudah dibantah dan dijelaskan dalam Al-Quranul Karim dan sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW dengan penjelasan yang lengkap, rinci, dan dengan kaidah-kaidah yang sempurna. Di dalam Al-Quran terdapat bantahan terhadap kerancuan kaum musyrikin, membongkar keyakinan orang-orang munafik, dan membantah syubhat orang yang ragu-ragu. Sehingga dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah, seorang muslim berada jelas di atas urusannya dan hakikat agamanya, tidak seperti sehelai bulu yang diterpa angin, yang terkadang ikut ke sini dan terkadang ikut ke sana, tidak mempunyai pegangan seperti layang-layang putus, tidak jelas arahnya kemana, mudah berubah menjadi mudab-dab atau orang yang bingung, tidak punya pendirian, menjadi mudabdab atau orang yang bingung, tidak punya pendirian. Seorang muslim harus tetap teguh, kokoh, istiqomah di atas jalan yang hak dengan taufik dari Allah Ta'ala, tidak mudah berubah dengan syubhat-syubhat yang ada. Pada hakikatnya, syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh ahlu bid'ah dan pengekor hawa nafsu, semuanya tidak berdasarkan kepada ilmu, hanya berdasarkan dhon atau sangka-sangka, kira-kira, khayalan, kebodohan, kekeliruan, tuduhan yang bohong, mengada-ada, kedengkian, fitnah, dan lainnya. Kendatipun asal syubhat itu adalah lemah, lebih lemah daripada sarang laba-laba, akan tetapi syubhat itu dihiasi oleh syaitan dengan keindahan, bagus, elok, seolah-olah alasannya benar, dan terkadang bisa menguasai dan berpengaruh tergantung siapa yang menyebarkan fitnah dan syubhat tersebut. Atau dengan kata lain, syubhat tersebut mempunyai pengaruh. Namun harus diingat bahwa pengaruh bukanlah dalil atas kebenaran. Dakwah salaf itu dakwahnya Nabi. Cuma memang di zaman Nabi tidak disebut dengan dakwah salaf, karena masih hadir Nabi. Orang kalau tidak tahu tinggal bertanya kepada Nabi. Setelah Nabi wafat baru muncul pemahaman-pemahaman baru yang kadang-kadang ditimbulkan oleh orang-orang yang tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang berpendapat seperti dirinya. Setelah para sahabat Nabi juga sudah mulai wafat satu persatu, mulai sebagian orang lebih leluasa menimbulkan hal-hal baru. Kita menyebutnya dengan kata bid'ah. Barulah muncul nama dakwah salaf yang mempertanyakan amalan Anda itu amalannya siapa? Siapa yang mendahului Anda di dalam mengamalkan amalan ini? Contoh kekinian, lagi momennya nih Maulid Nabi. Orang di zaman Nabi tidak pernah merayakannya. Lalu datang orang di zaman setelah wafatnya Nabi dan para sahabat Nabi, sedikit demi sedikit dengan alasan ingin memuliakan Nabi, merayakan hari kelahirannya. Dakwah salaf muncul dengan mempertanyakan, merayakan kelahiran Nabi itu amalan siapa? Siapa dari para salaf terdahulu yang mendahului Anda dalam merayakannya? Itulah kenapa ada muncul istilah dakwah salaf, yaitu dakwah yang mengajak orang beramal sesuai dengan amalan para salaf. Maka dakwah salaf pimpinannya adalah Nabi sendiri, diikuti oleh para salafus saleh dari tiga generasi setelah wafatnya Nabi, atau generasi yang pertama yaitu di zaman Nabi yaitu generasi sahabat, dilanjutkan dengan dua generasi setelahnya yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Muncul orang di zaman ketika diajak untuk melakukan, untuk berdakwah dengan dakwah salaf, muncul dengan syubhat. Syubhat tadi artinya apa? Kesamar-samaran, kerancuan, pengkaburan, sehingga orang yang mungkin belum berilmu kadang bisa tertipu. Mereka mengira yang salah itu benar, yang benar itu salah, yang sunnah mereka kira bid'ah, yang bid'ah mereka kira sunnah. Contoh kalau di zaman sekarang tentang Maulid Nabi misalnya, orang memunculkan dalil, kata mereka, bukankah Nabi SAW pernah ditanya, kenapa kau suka berpuasa di hari Senin? Maka Nabi menjawab, Senin adalah hari kelahiranku. Nabi saja merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Berarti kita juga boleh dong merayakan kelahiran Nabi dengan membuat acara. Orang awam yang tidak mengerti terkena syubhat. Ya juga ya, Nabi aja merayakannya dengan berpuasa. Ketika ditanya puasa Senin Kamis, jawabannya itu adalah hari kelahirannya. Maka muncul syubhat, kerancu-rancuan di kepala kita, yang kadang kita kalau belum belajar tidak mengerti cara membedakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Padahal kalau mau jeli, soal Maulid Nabi dengan yang hadis sholat apa puasa Senin Kamis, maka kita jawab dengan mudah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang harinya Senin dan Kamis, dan dikhususkan pada yang Senin. Pertanyaan saya, kelahiran Nabi itu setiap tahunnya yang dirayakan orang tanggal 12 Rabiul Awal itu harinya ganti-ganti atau selalu Senin? Ganti-ganti. Ganti-ganti. Konteksnya Nabi tentang Seninnya, bukan tentang tanggalnya. Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau dibilang itu merayakan hari ulang tahun, merayakannya dengan apa? Puasa. Anda? Makan-makan. Maka tidak sama. Tapi kadang orang tidak bisa membedakan. Tambah lagi ada orang pembohong, baik yang dari Pekanbaru atau yang dari Jawa atau yang dari manapun, mereka berdusta mumpung kebetulan sedang berada di dekat Masjid Nabawi di malam-malam Rabiul Awal, dan memang sepanjang tahun Nabawi memang ramai. Kalau mau sholat lima waktu orang yang kumpul, terus pakai handphone tinggal gini kan, nah jamaah ramai kan, nah, ini orang lagi mau merayakan Maulid Nabi, padahal orang memang mau sholat. Belum pernah ada orang di sana merayakan Maulid Nabi, tapi orang awam nonton handphonenya gini. Ternyata di Nabawi ada peringatan Maulid Nabi. Padahal jangankan peringatan Maulid Nabi, ustadz-ustadz ngumpul di situ aja, ngumpul-ngumpul bikin halaqah di Hambur. Gak boleh bikin halaqah meskipun salafi. Saya sering kali kalau lagi berdiri menceritakan tentang sejarah Nabi sama jamaah, kadang didatangi askar. Ya akhi, ya akhi, imshi, imshi, imshi, ayo pergi, pergi, jangan di sini. Terus saya ngomong sama jamaah, lihat yang sunnah aja diusir. Karena mereka tidak mau ada makar dibuat. Karena memang sudah beberapa kali ada makar orang-orang Syiah, dibikin kekacauan di dalam Masjid Nabawi, bahkan pemboman sehingga wafat sebagian polisi pernah. Maka dalam rangka untuk menjaga kondusivitas ibadah di sekitar Nabawi, gak boleh ada orang bikin halako-halako. Bagaimana mau bikin peringatan Maulid Nabi? Dan imam yang mana yang mau mengadakannya? Syekh Hudzaifi atau syekh yang mana? Imam Masjid, Masjid Nabawi yang mau mengadakannya? Tapi ada sebagian orang gak tahu malu. Mereka tidak malu-malu untuk berbohong, mengkamera keramaian orang yang sedang mau sholat, lalu disebarkan atas nama peringatan Maulid, padahal tidak demikian. Dan kita dapati ada sebagian mahasiswa Madinah hafizahumullah yang bikin bantahan, kami malam ngerob 12 Rabiul Awal kami berada di sini dan tidak ada peringatan apapun. Tapi disebarkan oleh sebagian orang dai-dai syubhat yang tidak tahu malu, yang demi membela peringatan Maulid Nabi membuat kebohongan dan kedustaan. Jamaah yang dirahmati Allah, itu yang disebut dengan syubhat. Tadi disebutkan di dalam paragraf yang kedua bahwa sebenarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah sudah ada bantahan-bantahan yang Allah berikan dan Nabi SAW ajarkan di dalam menjawab syubhat-syubhat. Di dalam Al-Quran dan Sunnah ada kaidah-kaidah sehingga seorang mukmin itu kokoh, dia punya keyakinan kokoh, Kalau ada syubhat lewat, dia tidak mudah goyang. Kalau ada orang memberikan statement-statement yang membuat kerancuan di kepalanya, maka dia tidak seperti layangan putus. Kemana angin menerpa, ke sana dia berjalan. Seorang muslim bila dia memegang Al-Quran dan Sunnah, dia tidak akan seperti bulu ayam diterpa angin. Tadi disebutkan dia tidak akan menjadi mudzabdzab, yaitu orang yang bingung dan tidak punya pendirian. Saya contohkan orang bingung di zaman sekarang, tapi dari zaman dulu sih ada. Diajak orang mauludan, ikut. Kata orang, ayo ikut, supaya kita itu tidak eksklusif. Kayak angin dia langsung goyah pendiriannya. Bid'ah sih, tapi iya juga ya, daripada nanti kita beda sama masyarakat. Goyah dia, lama-lama hadir. Diajak orang tahlilan, ayo, sambil menyambung silaturahim di antara para tetangga, goyang lagi dia. Lama-lama ikut. Sedangkan orang muslim yang punya keyakinan teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka mengatakan, oh tidak bisa, Nabi saya melarang mengada-ngada, maka maaf, tidak bisa ikut. Kalau nanti orang bertanya atau orang menghina, ini enggak mau bergaul sama tetangga, maka tinggal jawab, saya bergaul Pak, kalau ada kerja bakti saya ikut. Tapi afwan, kalau untuk urusan agama, Sunnah Al-Quran saya pegang. Apalagi nanti di hari kiamat kita tanggung jawab sendiri-sendiri. Seandainya saya mengikuti yang salah, maka yang ngajak saya enggak akan membela saya. Jamaah yang dirahmati Allah, tadi disebutkan bahwa syubhat itu dilontarkan oleh para ahli bid'ah. Mereka melontarkannya karena kurang ilmu atau berdasarkan kira-kira, berdasarkan hayalan, bahkan berdasarkan kebohongan. Tadi saya barusan contohkan, ada orang berani berbohong, berdusta di hadapan banyak umat untuk membela maulid Nabi dengan mengatakan bahwa di Nabi, di Nabawi ada peringatan maulid Nabi yang itu seumur-umur belum pernah terjadi. Mari kita catat, tidak ada di buku ini, sudah saya coba-coba periksa, tidak ada. Jadi mencatat mandiri dulu. Mengapa orang menentang dakwah salaf? Mengapa orang menentang dakwah salaf? Mengapa orang kalau diajak, ayo kita beragama sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang diamalkan para sahabat Nabi, di antara mereka dia mengatakan, oh enggak, saya cukup Al-Quran Sunnah, yang penting Al-Quran Sunnah, soal pemahaman bebas. Kalau kita mengatakan enggak usah dikerjakan itu peringatan maulid Nabi, mereka mengatakan, oh enggak bisa, itu sudah ajaran dari dahulu, kamu bikin ajaran baru. Ya, kalau diajak kembali kepada Al-Quran, Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf, mereka menentang. Kenapa demikian? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, keyakinan pakem terhadap nenek moyang. Keyakinan pakem. Pakem apa pakem? Ibarat rem itu apa? Kontan, cakram. Keyakinan pakem terhadap nenek moyang. Keyakinan melekat kuat. Kalau kita katakan ini tidak ada tuntunannya Pak, maka mereka mengatakan nenek kita dari zaman dulu begitu. Dan inilah yang menyebabkan Abu Talib di zaman dahulu tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sehingga dia masuk neraka selama-lamanya, mati dalam keadaan kafir meskipun dia meyakini Nabi sebagai Nabi dan membela dakwahnya Nabi. Ketika digoda oleh sepupu-sepupunya, saudara-saudaranya, dikatakan, wahai Abu Talib, jangan ikuti Muhammad. Apa engkau tidak malu dengan ajaran nenek moyang kita? Maka goyah lagi siapa? Abu Talib. Nabi ngajak, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah. Nanti aku akan jadikan itu hujjah di hadapan Allah untuk membela. Jangan, jangan Abu Talib, itu Muhammad itu jauh usah didengar. Nenek moyang kita lebih utama untuk diikuti. Akhirnya wafat Abu Talib dalam keadaan mengikuti nenek moyang. Dan begitulah kebanyakan kaum muslimin, kalau kita ajak tentang sunnah maka mereka mengatakan ini kan nenek moyang. Coba sebutkan contoh-contoh. Anak lahir, penggunanya diapain? Tanam. Ditanam, kasih apa? Lampu. Di dalam apa? Dapat dari mana itu ajarannya? Gak tahu. Nenek moyang. Kalau kita bilang, nek, gak usah nek, digitukan. Kubur aja dalam-dalam sudah. Dibilang, gak bisa, ini nih ajaran nenek moyang. Kamu baru hidup kemarin sudah mengajari nenek moyang. Nenek moyang. Kalau pernikahan, mau nikahnya tanggal sekian pak. Oh tunggu dihitung dulu. Setelah dihitung, oh jangan nikah tanggal sekian, nanti kamu bisa cepat cerai. Itu ajaran nenek moyang. Nenek moyang. Bahkan saya pernah ada jamaah umroh ibu-ibu, saya tegur, bu, maaf ya bu, makannya tangan kanan bu. Tangan kanan. Ibu tuh makan tangan kiri. Tangan kanan bu. Pindahnya tangannya kan. Anaknya tegur, mama ini dari kemarin kita bilang makan tangan kanan, tangan kanan. Sampai ditegur sudah sama ustaz. Apa kata mamanya? Itu kan kata ustazmu, kalau nenek dulu boleh aja tangan kiri. Kalau kata ustaz enggak boleh, kalau kata nenek boleh. Itu ngikutin apa? Nenek moyang. Sampai jelas-jelas makan tangan kiri enggak boleh aja dibilangnya apa? Boleh karena ngikuti nenek moyang. Siapa yang bisa kasih contoh? Apa yang merebak di masyarakat kita dengan alasan nenek moyang? Hah? Dalam rumah enggak boleh pakai payung. Kenapa bisa begitu? Hujan nanti. Pamali. Dari mana itu kata pamali? Nenek moyang. Nenek moyang. Kalau mau jalan harus berjapai dulu. Kalau enggak nanti celaka. Dapat dari mana itu? Nenek moyang. Nenek moyang. Karena sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari semuanya urusan nenek moyang. Maka kalau diajak ini enggak boleh mah, ini khurafat, ini enggak boleh, ini kesyirikan. Alasannya enggak bisa, itu nenek moyang. Yang kedua sebabnya, takut berseberangan. Takut berseberangan dengan keluarga, tetangga dan teman. Takut berseberangan dengan keluarga, tetangga dan teman. Ini salah satu di antara penyebab yang banyak. Sebagian orang memang psikologisnya itu gini, kalau dalam bahasa psikologi orangnya itu flegmatis. Flegmatis itu inginnya damai, tidak mau banyak berdebat dengan orang. Kan orang itu ada empat ya, ada koleris. Koleris itu ciri khasnya ingin memimpin. Dia punya gaya kepemimpinan, itu koleris. Kalau agak over nanti jadinya bossy. Apa itu bossy? Ya bossy, ngebos. Yang kedua adalah melankolis, semua dipakai perasaan, baper, nangis, sedih, galau, itu. Itu melankolis. Yang ketiga sangwinis. Sangwinis itu ceria, lucu, gembira. Jadi kalau ada dia itu nanti ada ketawa. Yang keempat plekmatis. Plekmatis itu ciri umumnya adalah tidak ingin berdebat, inginnya damai, inginnya ya udah bareng-bareng, sehingga lebih banyak ya udah nggak apa-apa, terserah aja, nah gitu. Dan setiap kita didominasi oleh dua dari empat, nggak ada orang empat-empatnya, orang itu dua dari empat. Sebagian orang ada yang flekmatis, tidak mau bertentangan dengan orang. Sehingga kalau kita bilang gak usah ikut-ikut, itu ajaran, gak ada sunnahnya dalam Islam, maka mereka mengatakan, tapi nanti kita gak enak sama tetangga, tapi nanti kalau kita gak ikut nanti apa kata orang, nanti kita sama tetangga sebelah gak akur lagi, gitu. Sehingga akhirnya menjerumuskan diri pada hal-hal yang sudah jelas-jelas gak ada sunnahnya. Ada acara kematian 100 hari diundang, datang. Ada orang Natalan, kita tahu itu acara kekafiran, kekufuran, diundang, datang. Ada acara ulang tahun, datang. Ada acara khurafat, datang. Kenapa? Karena tidak ingin bertentangan dengan orang. Yang meninggal kakak, adiknya sebenarnya sudah ngaji sunnah, sudah tahu itu sunnah. Sudah tahu sunnahnya adalah enggak ada acaranya, tapi datang karena enggak mau berkelahi dengan keluarga. Di kantor juga sama. Di kantor temannya ikut senam, ikut juga. Padahal instrukturnya apa? Perempuan. Instrukturnya berjilbab, cadar atau pakai legging? Legging. Ikut juga. Kenapa ikut juga? Gak enak sama teman. Soalnya orang semua sekantoran pada senam, nanti gak enak kita sendirian di dalam. Jadi ada yang perasaan-perasaan seperti itu, sehingga mau gak mau akhirnya melanggar apa yang sudah digariskan dalam Al-Quran dan Sunnah karena takut bertentangan. Ketiga, terlanjur punya pengikut dan takut ditinggal. Ini sebagian dai, ustaz, kalau diajak ustaz, dakwah antum salah. Dakwah yang benar adalah begini dan begitu. Hukumnya itu salah. Yang benar ini begini dan begitu. Maka mereka mengatakan, oh, gak bisa. Ini sudah keyakinan saya. Padahal salah satu sebabnya adalah dia sudah punya pengikut di belakang. Untuk meralat kembali apa yang salah, gimana? Orang sudah terkenal, punya pengikut yang banyak, mau meralat itu kayak apa? Biasanya ego muncul. Wah, nanti kalau aku ralat, kalau aku bilang ini salah, nanti orang meninggalkanku. Yang keempat, dapurnya mengepul dari dakwah. Dapurnya mengepul dari dakwah. Ini juga kalangan dai. Apa sih dapur mengepul dari dakwah? Cari duitnya dari situ. Karena makannya dari situ, mengharapkan bisa beli gas dari situ, mobilnya dari situ, motornya dari situ, rumahnya dari situ, kontrakannya dari situ, air listrik semua dari situ, SPP anak dari situ, semua dari amplop dakwah. Sehingga kalau nanti diajak untuk sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang diamalkan oleh para sahabat, nanti konsekuensinya adalah lagi-lagi bertentangan dengan jamaah. Kalau bertentangan dengan jamaah, jamaah ditinggal. Kalau nanti ditinggal jamaah, dapat dari mana duitnya? Itu dia masalahnya. Sebagian orang gak mau meninggalkan maulid Nabi. Maaf, kenapa? Karena kalau di situ ada perayaan, di situ dia ceramah. Kalau dia ceramah, apa yang dia bawa pulang? Memang uangnya dari situ. Sebagian kiai-kiai memang begitu. Ada mantan kiai ikut kajian ini. Dia bilang, dulu di kampung saya kiai. Soalnya ikiai. Tahu ikiai? Ikiai. Daripada enggak ada ikiai, ikiai. Gitu. Karena di kampung itu enggak ada yang bisa baca Quran. Enggak ada yang pintar doa-doa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Enggak ada yang pintar begitu kecuali saya. Akhirnya kalau ada kematian, sayalah yang jadi pimpinannya. Kenapa? Ikiai. Daripada enggak ada. Ikiai, ikiai, ikiai, ikiai. Ikiai apa nih? Ini aja. Daripada enggak ada. Daripada kematian ini enggak ada yang peringati. Daripada enggak ada yang bacakan Quran buat si mayit. Wes ikiai. Jadilah saya ini kiainya. Dan disitulah duitnya. Saya kalau bawa pulang Ustaz, bawa pulang itu besek. Bukan becek, besek. Itu keranjang. Ada nasinya. Tengahnya ada telurnya, ada pisangnya. Ada sambal goreng tempenya. Di atasnya ada amplopnya. Memang dari situ duitnya. Sehingga kalau diajak, maaf Pak, itu enggak ada sunnahnya. Mari kita tinggalkan. Ayo kita masuk kepada amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah yang diajarkan Nabi dan para sahabatnya. Mereka bilang, oh enggak bisa. Kenapa? Dari situ dapurnya mengepul. Makanya sebagian orang ketika melihat dakwah salaf lama-lama banyak diikuti orang, mereka gerah. Kalau datang ustaz-ustaz yang terkenal, yang nasional, yang dakwahnya dakwah salaf, dicegat di bandara, didemo di hadapan wali kota, gak boleh datang, gak boleh ngisi. Kenapa? Karena mengambil jamaah kami. Jamaah kami banyak ikuti mereka sekarang, meninggalkan amalan kami. Lah kami ini yang bayar siapa sekarang? Gak mau, gak mau, harus diakui itu. Memang banyak da'i yang begitu. Sampai salah satu ikhwan kita ada yang dipenjara karena kebetulan nyebut nama salah satu kiai yang begitu. Yang kiai itu memang kebetulan tertangkap kamera di kuburan, memang ngomong begitu, bahwa dia sekarang ini hidupnya semua dari jamaah. Jamaah ngasih, ada acara apa, ngasih duit, ada yang meninggal, ngasih duit, ada talian, ngasih duit, semuanya dia dapat dari situ. Nah, tertangkap kamera, di blow up di Facebook, lalu kemudian dilaporkan ke polisi, kena undang-undang ITE. Gitu. Padahal dia mengupload apa adanya. Cuma mungkin captionnya dianggap apa? Inilah orang hidup dari dakwah. Memang banyak yang seperti itu. Itu kenyataannya. Makanya banyak orang gerah dengan dakwah salaf ini. Ada sebagian ormas yang salah satu tuduhan jitunya, yang tuduhannya kepada Ustaz Abdurrahman di zaman-zaman tahun 2000-an awal, itu salafi itu orang-orang yang kalau datang ke kita nanti diambilnya masjid kita, kalau datang ke kita diambilnya usaha kita. Padahal jamaah yang dirahmati Allah, salafi itu tidak pernah memperhitungkan kuantitas. Salafi itu bukan partai politik. Dakwah salaf itu bukan dakwah politik, bukan dakwah ormas, sehingga gak pernah di kepalanya itu perhitungannya kuantitas. Lalu buat apa kami ngambil jamaah? Coba tanya sama tanyalah kepada mereka yang jamaah kalian dulu lalu ikut di sini. Mereka itu diajak begini kah atau mereka datang sendiri? Ada masjid di langsung pasang kupir. Ada masjid lah, masjid ormas. Bendaharanya, sekretarisnya, seksi apanya ikut kajian kita. Ngomong, dulu saya Ustaz di sana. Sekarang malas, maunya yang ini aja. Kenapa begitu, Pak? Ini jelas, tegas, lurus. Enggak ngiling-ngiling. Kalau sunnah, sunnah. Bid'ah, bid'ah. Enggak ada tuh setengah sunnah, setengah bid'ah. Ya, emang lurus gitu. Jelas dalilnya, jelas pakai bukunya. Nah, kalau kita sama ustaz-ustaz kita ajarannya enggak begitu. Ustaz-ustaz kita cuma bawa Quran, lalu tafsir-tafsir sendiri. Jadi enggak memuaskan. Kalau sama ustaz-ustaz salaf enak. Ada buku, ada rujukan, mencatat. Betul-betul kita itu belajar ilmu. Maka jamaah yang dirahmati Allah, enggak ada hubungannya kami sama jumlah. Enggak ada nafsunya para ustaz salaf untuk mengambil jamaah Anda. Antum datang ke sini ada yang ngajak-ngajak. Ada yang ngasih antum formulir. Jamaah salaf gitu. Dicatat sebagai nomor berapa gitu, ada kartu anggotanya antum di sini. Kita enggak peduli dengan kuantitas. Kita lebih menitik keberatkan kepada sejumlah orang dengan kualitas. Apa hubungannya juga kami dengan apa? Usaha dana ormas kami diambilin. Kami enggak pernah ada hubungannya sama dunia. Dunia datang dengan sendirinya, ada pun nyari-nyari, mohon maaf. Salah satu materi dakwah salaf adalah masalah muamalah. Dan kami sering tekankan tentang berhati-hati dari kezaliman, mengambil hak orang lain. Bagaimana mungkin kami ambil dana usaha Anda, perusahaan-perusahaan Anda? Ngapain, apa urusannya kami dengan itu semua? Nah, yang ke berapa? Lima. Yang kelima, keengganan belajar. Enggan belajar. Kenapa orang malas ngikuti dakwah salaf? Soalnya dakwah salaf itu ribet. Kalau dalam belajar harus pakai buku, disuruh bawa pena, ikhwannya bawa tas, dalam tasnya ada buku, harus dicatat, pakai post-it, pakai stabilo. Kalau mau ngomong hadis, hadisnya riwayat siapa ditanyain. Kalau ngomong hadisnya sembarang, nanti ancamannya neraka. Itu kan kalau dalam dakwah salaf. Maka dakwah salaf itu ribet bagi sebagian orang. Aduh, kami enggak bisa ribet-ribet gitu. Kami maunya duduk kayak rapat RT. Datang pengajian. Ada asbab, rokok. Nah, sebagian orang maunya begitu. Pak kiainya ngomong, jadi jamaah kita itu orang. Mak nggak mau disuruh bawa buku, suruh ngeliat catatan kakinya, hadis riwayat siapa, nomor berapa, dari sahabat siapa, hadis ini derajatnya apa, sahih, hasan, dhaif jiddan, maudhu. Orang kalau disuruh gitu sebagainya, aduh ribet. Maka orang malas ikut kajian salaf. Kenapa? Karena sebenarnya enggan belajar. Karena belajar salaf agak ribet. Enak kalau kajian kampung. Kalau kajian kampung tinggal duduk melingkar, ya kan? Ada makanan, ada asbak, pulang bawa besek. Keenam, kenapa orang tidak suka mengikuti dakwah salaf itu? Yang keenam adalah karena ingin cari yang enak. ingin cari yang enak, mudah, dan sesuai dengan dunia. Sesuai dengan dunia. Dakwah salaf susah. Ya ikhwan, dakwah salaf susah. Antum datang ikut kajian salaf, baru sebulan sudah dengar, oh musik gak boleh. Antum penggemar Dewa. Kayak apa sudah nasib CD dan kaset itu? Gimana sudah antum beli di iTunes? Antum sudah download berbayar. Gak boleh dengerin lagu-lagu barat. Indonesia aja gak boleh. Gak boleh dengerin lagu dangdut. Gimana? Sebagian orang bilang, aduh, gak bisa aku ikut dakwah kayak gini. Seperti saya dulu. Saya pernah ceritakan, masuk asrama, saya bawa segudang kaset. Tak gilir satu persatu tiap hari. Ada yang masuk ke kamar, kalau kamu mau dengerin musik, pakai headset. Jadi kalau kamu mau dengerin, dengerin dirimu sendiri. Kalau kamu berdosa, berdosa sendiri. Tersinggung saya. Masa kayak gini aja berdosa, gimana sih? Kebetulan ada yang dukung. Memang itu keras. Itu sudah kajian salaf. Keras-keras. Apa aja gak boleh. Berontak saya gak. Dulu saya gak mau. Terus celananya harus cingkrang. Katanya kalau pakai celana jin gak boleh. Apalagi yang belel-belel. Belel atau belel? Yang diinjek-injek. Yang ditumitnya terburai-burai itu. Itu kan keren kan? Zaman dulu kan keren. Lututnya robek-robek. Ya kan? Itu kan keren. Secara modi. Apa? Mode. Itu gak boleh. Celananya harus kain. Harus cingkrang. Harus di atas mata kaki. Saya pernah ngisi di salah satu dealer. Pertama kalinya saya ngisi di dealer itu, kebetulan babnya bab muamalah. Yang ikut salah satunya adalah kepala sales. Sales dealer kan pendapatannya dua tuh. Beli mobil cash atau beli kredit lewat leasing. Dengar bahwa ternyata lewat leasing itu ada ribanya, ditinggalkannya kajian saya. Nah, bahkan gak usah ikut kajian-kajian itu, man. Keras betul. Masa berjual beli kredit gak boleh, leasing gak boleh. Itu yang saya bilang tadi. Mencari yang enak dan sesuai dengan dunianya. Apa dunianya? Dunianya dunia riba. Maka cari aja kajian yang sesuai dengan dunia riba yang bolehin. Cari ustaz yang bilang KPR boleh. Cari ustaz yang bilang bunga bank itu halal. Cari ustaz yang bilang murabah bank syariah itu boleh. Cari semua yang bolehin. Yang musik juga boleh. Yang nikah sama kakak sendiri boleh sekalipun kalau perlu. Yang ke tujuh. Syubhat dari guru-guru yang terkenal. Orang malas ikut kajian salaf karena sering mendengarkan syubhat-syubhat dari ustadz-ustadz yang terkenal. Yang ke delapan, karena kurangnya ilmu. Orang malas ikut kajian salaf karena kurangnya ilmu. Kurang mengenal apa itu salaf itu sendiri. Yang ke sembilan, ya, sembilan. Karena kedengkian. Kadang kalau kedengkian ini biasanya terjadinya pada sebagian dai. sebagian dai enggan untuk mengubah dakwahnya menjadi dakwah salaf karena ada unsur kedengkian. Ada sampai ada anekdot, kadang-kadang sebagian ustadz itu bukan cuma beda pendapat tapi juga beda pendapat, beda pendapatan. Ada unsur di situ. Yang ke 10, tidak belajar kepada para ulama yang rosikhun, tidak belajar kepada para ulama yang rosikhun. Rosikhun itu apa? Rosikhun itu artinya kokoh keilmuannya, kokoh keilmuannya. Contohnya jamaah, di berbagai demo di negeri Arab di rentang waktu 2011 sampai 2013, kalau para ulama Nabawi, para ulama di Masjidil Haram, mereka sih, mereka di dalam pendapat mereka sudah jelas, pendapat mereka adalah taati pemerintah kalian selama mereka tidak memerintahkan yang haram. Sebagian orang tidak mau, sebagian orang lebih memilih pendapat yang bukan ulama rosikhun, yang menghasut gak boleh, kita jangan membiarkan kezolimannya Bashar Assad, kita jangan membiarkan kezolimannya Muammar Qaddafi atau kita kenal dengan Qaddafi, kita jangan mau ditindas oleh Husni Mubarak. Jadi akhirnya dihasut untuk pergi ke medan-medan demo, mereka datang. Kalau diajak ke manhaj salaf, mereka tidak mau. Padahal para ulama rosikhun, pendapat mereka di dalam manhaj salaf jelas, bahwa memberontak kepada penguasa itu hukumnya haram dan harus mentaati penguasa selama perintahnya bukan pada perintah yang haram. Itu contoh saja. Wallahu a'lam bishawab. Azan. Ya Allah. Untuk pembahasan buku kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Bagaimana jika siswa tidak ikut senam? Bagaimana jika seorang siswa mengikuti senam karena takut dihukum oleh sekolah? Karena sekolah akan memberikan hukuman kepada murid jika tidak mengikuti kegiatan sekolah. Ini konsekuensi kalau sekolahnya sekolah umum. Kalau sekolahnya sekolah umum, SD, SMP, ada senam kesegaran jasmani. Zaman saya terakhir dulu tuh Sajojo. Pernah SKJ 92, SKJ 96. Dan itu adalah salah satu mata pelajaran. Kalau tidak ikut nanti dihukum. Tapi kalau ikut mendengarkan lagunya, bahkan ikut nyanyi. Yang itu. Untuk orang tuanya, nasihat saya, makanya sekolahkan anak di sekolah yang benar. Yang di sekolah itu anak Anda tidak dicampuri di dalam pengetahuan mereka hal-hal yang lain selain Al-Quran, Sunnah, dan ilmu pengetahuan umum yang bermanfaat buat dunia dan akhirat mereka. Kasihan anak disekolahkan di sekolah umum dan harus mengikuti pelajaran-pelajaran yang tidak sesuai seperti seni musik, kemudian senam. Adapun untuk anaknya, maka jangan dinikmati. Misalnya menikmati itu ya berusaha menghafal gerakannya, tapi susah juga misalnya. Itu tuntutan gimana? Kalau dia bisa alasan di kelas, ya bagaimana caranya? Maka itu lebih baik untuk tidak diikuti. Kalau dulu waktu saya PNS, saya kalau orang senam saya di kantor. Saya memang sengaja nggak pakai baju kaos. Jadi saya pakai baju biasa atau baju koko. Jadi nggak ikut senam. Pernah ada ibu-ibu tanya, "Mas, kenapa nggak pernah ikut senam?" Saya bilang, "Maaf, anu Bu, kita kalau menghafal Al-Quran, pantangannya salah satunya adalah melihat aurat perempuan." Diamlah ibunya. Karena instrukturnya kan apa? Perempuan. Bolehkah kita berpuasa di hari lahir kita? Sesuai Nabi berpuasa di hari kelahirannya. Puasa ulang tahun. Nabi SAW berpuasa dan ditanya tentang kenapanya, jawab itu adalah hari kelahirannya. Makanya Nabi SAW menetapkan syariat. Syariatnya adalah hari syariat Senin Kamis. Seandainya ada syariat puasa ulang tahunnya, pasti Nabi SAW menjelaskannya kepada para sahabat, khususnya yang tanya. Beliau pasti akan menyambungnya, "Maka kamu lahirmu hari apa?" "Ani ya Rasulullah, hari Sabtu." "Nah, berpuasalah di hari Sabtu." "Kau puasanya hari apa?" Rabu, puasalah di hari Rabu. Bila memang demikian syariatnya, pasti Nabi akan menjelaskan. Apa yang membuat ustaz bisa kenal manhaj salaf dan bisa jadi dai salafi? Ini pertanyaan tentang saya, kan? Saya sering cerita bahwa dulu saya kajiannya lebih banyak ke Ikhwanul Muslimin sama Hizbut Tahrir. Dalam perjalanan saya belajar kurang lebih 2 tahun, saya tidak merasa saya punya ilmu yang cukup. Kakak-kakak yang di liko-liko yang lebih senior banyak yang gak bisa bahasa Arab. Itu satu. Saya khawatir kalau saya terus lama di sana, nanti saya hanya kayak mereka, yaitu lama ngaji tapi kurang ilmu. Kedua, kebetulan saya tinggal di asrama kampus. Di asrama kampus itu ada satu orang yang dikenal manhaj salaf. Dominasinya ikut kajian kajian NU, kemudian kajiannya Solo, kajian teroris, kajian HTI sama kajian PKS. Mereka sering debat dalam banyak masalah, mereka kadang debat, dan saya tentu saya lebih suka sama yang pokoknya yang boleh musik dah. Tapi di dalam banyak kasus ketika mereka beradu dalil, ini memang kosong. Kakak-kakak yang saya ikuti kajian mereka, mereka ini kosong-kosong. Susah mengeluarkan dalil, memang enggak, karena memang enggak berilmu. Sangat beda dengan mas yang manhaj salaf. Dia itu meskipun bukan ustaz, tapi saya lihat dia kalau bicara ilmiah. Adik-adik yang gak ngerti apa-apa, termasuk saya, yang gak ngerti apa-apa, kalau ada dalam masalah, nanyanya ke situ. Karena fitrahnya mengajak, ini kalau bicara ilmiah, pakai dalil. Sehingga saya mulai ada kecondongan di situ. Karena ada orang yang saya lihat, dia punya argumentasi. Ketiga, suatu ketika ustadz saya yang di manhaj Ikhwanul Muslimin ngisi kajian itikaf. Itulah tanknya, tank saya betul-betul mengubah apa saya bilang, saya pokoknya mulai hari ini akan mencukupkan diri dengan manhaj salaf. Waktu itu ada kajian itikaf yang ngisi ustadz kami dari PK itu tadi, diisi pakai proyektor. Dia pakai komputer laptop, kemudian memulai kajiannya dengan sebuah video pendek. Video pendek itu ketika di play, gambar pertamanya adalah ibu-ibu melahirkan. Ibunya gini, sampai akhirnya keluar anaknya. Dus. Anak itu terbang. Dus, pernah lihat? Ya, anak bayinya itu terbang, jus, jus. Nah, dalam perjalanannya anak itu berubah, jadi anak kecil, lalu jadi anak remaja, lalu jadi orang dewasa, lalu jadi tua, langsung masuk kubur, jus. Lalu ending videonya bunyinya life is short, life is short, hidup itu singkat. Tapi perubahan dari bayi sampai tua, pasti di situ ada orang dewasa telanjang, ya kan? Ya itu enggak? Bisa membayangkan itu? Nah, ustadz yang saya ikuti ini kajian-kajiannya menampilkan video itu yang nanti ada sesinya beberapa detik, ada laki-laki dewasa dalam keadaan telanjang bulat. Karena metamorfosis dari bayi sampai masuk kubur itu. Ujungnya memang bagus, life is short, hidup itu singkat. Lalu ustaz itu berkata, Maka teman-teman yang dirahmati Allah, hidup itu memang singkat. Harus kita banyak isi dengan ibadah. Saya putar kembali ya videonya. Ketika dia mengatakan, saya putar kembali ya videonya, mbak-mbak, akhwat-akhwat di balik hijab berkata, tidak. Ramai akhwat di belakang yang sedang ikut itikaf, mahasiswi-mahasiswi teriak, jangan. Karena ada gambar apa? Ada orang telanjang. Keributan itu bikin saya merenung, terus saya pindah ke belakang. Terus saya mikir begini, guru yang 2 tahun saya ikuti memajang ada video yang ada orang telanjang di dalam masjid di bulan Ramadan di suasana itikaf, lalu diteriaki akhwat, jangan, tidak. Apa saya ini gak salah guru ya? Dalam hati saya waktu itu begitu. Saya ini apa gak salah guru ya? Sampai hal yang seperti itu tidak bisa didetek di benak seorang guru, bahwa saya sedang mempertontonkan aurat orang telanjang pula dalam masjid. Akhirnya terus saya berpikir, semakin lama berpikir, terus saya mendengar percakapan yang saya bilang kakak kelas yang salaf itu. Dia sedang bercakap-cakap soal celana cingkrang. Saya maunya itu ya celananya gaul, pakai celana jean. Celana jean yang besar-besar zaman tahun 2000-an awal. Ya. Ketika mendengar percakapannya, dia bilang begini. Kalau logikamu logika yang sehat, coba kamu renungkan. Dia ngomong sama teman ya, saya cuma mendengar aja. Dia ngomong sama teman yang celananya di bawah mata kaki. Kata mas itu, kalau logikamu sehat, coba kamu bayangkan. Kamu di luar, celanamu kamu julur. Terinjak sendalmu, terinjak sepatumu. Padahal di luar banyak najis. Banyak ludah, banyak dahak, banyak kotoran. Tapi waktu kamu masuk ke dalam masjid, kamu gulung. Padahal di dalam masjid itu bersih. Apa logikamu gak terbalik, kata kakak itu. Kalau logikamu sehat, harusnya di luar kamu gulung, dalam masjid kamu julur. Paham ya, Mak? Saya dengar kata-kata dia itu, selalu saya mikir, saya ini apa selama ini memilih kajian ini karena nafsu? Dalil tentang musik jelas sebenarnya. Dalil tentang celana sebenarnya juga jelas. Setiap ada perdebatan, saya lihat kakak yang bermana salaf itu memang bicara selalu ilmiah. Adik-adik yang tidak mengerti tentang manhaj, kalau bertanya selalu kepada dia. Lama-lama akhirnya saya memutuskan, saya sepertinya harus ganti pengajian. Nah, di saat itu juga muncul fitnah, muncul bukunya Imam Samudra. Imam Samudra pasti ingat, yang ngebom di Bali. Waktu dia nulis buku itu, dibahas oleh Ustaz Ja'far Umar Talib rahimahullah. Nah, dari pembahasan itu, di situ saya semakin paham apa itu manhaj salaf. Karena bom Bali yang dilakukan oleh Imam Samudra dilegalisasi dengan firman Allah, faqatulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Ayat yang mengatakan bunuhlah diri kalian kalau kalian ingin bertaubat, ini dipakai sebagai dalil untuk bom bunuh diri. Lalu Ustaz Ja'far di situ mengatakan, inilah kekeliruan orang kalau tidak bermanhaj salaf, karena dia memakai ayat yang ayat itu tidak salah, tapi dia pahami dengan pemahaman yang bukan pemahaman yang benar. Karena ayat ini bercerita tentang syariatnya Nabi Musa. Nabi Musa di zaman beliau, kalau orang mau taubat, bunuh diri. Sedangkan di syariatnya Nabi Muhammad, para sahabat dan setelahnya, orang kalau mau bertaubat, tinggal bertaubat, minta ampun, berjanji tidak mengulangi. Justru kalau bunuh diri malah masuk neraka. Di situ langsung saya dong dengan namanya, apa itu manhaj salaf? Yaitu Al-Quran tidak pernah salah. hadis sahih enggak salah. Tapi kok bisa kita bertentangan? Kadang Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, tapi kok kita kelahi? Jawabannya karena ada yang memahami dengan pemahaman para sahabat Nabi, ada yang memahami dengan pemahaman sendiri. Baru dari situ saya berpikir, memang mulai saat ini saya harus mengikuti mana salah. Suka enggak suka, mau enggak mau, selera atau enggak selera, kebenaran wajib diikuti. Maka langsung saya bakarin itu cover-cover kaset-kaset ya. Lalu saya, seperti yang saya pernah ceritakan, kaset-kaset Padi, kaset-kaset Dewa dan lain-lain itu akhirnya saya musnahkan juga. Saya bawa ke Istiqomah, ditindih jadi kajian Ustaz Abdurrahman, ya kan? Jadi kalau orang lihat kasetnya Padi, pas disetel Ustaz Abdurrahman. Nah itulah perjalanan saya mengenal benar salaf dan akhirnya bermanis salaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.